نبينا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد يضله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل musibah pada sedih yang maling. Namun kesabaran yang puncaknya adalah bersyukur dengan datangnya musibah, sabar-sabar menunjukkan syukur, itu justru melebur musibah, merubah musibah menjadi kemudahan. Kalau yang dikirim dengan ujian sakit, sakitnya diberi kesembuhan oleh Allah. Kalau yang diberi ujian kesusahan, harta, walimah, dan kekayaan, dan kemakmuran, dan kecukupan baginya. Kalau ia mendapatkan masalah apapun, Allah siap menyelesaikan seluruh masalah apapun, dan tidak ada satu makhluk pun mampu menyelesaikan seluruh masalah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah apapun yang muncul, Allah Maha mampu menyelesaikannya. Sekecil-kecil masalah seekor semut yang ingin mengangkat sebutir kakinya, sampai masalah perputaran alam semesta dan jagat raya yang demikian luas, sampai perasaan seekor semut yang ketakutan atas melintasnya tentara Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, Allah katakan. Sampai perasaan hamba yang sedang kerisauan di dalam kesendirian dan kebingungan, dia tidak melihat atau tidak mengadu kepada temannya, ya diam saja, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarnya, melihatnya, dan siap untuk menghilangkan musibah dan masalah-masalah kemarahan guru kita, guru saudara. Saudara-saudariku yang kumuliakan, enam siapa yang ingin dekat kepada Allah ini, makin hari yang maha pengatur dan sang maha pemberi dan sang maha memudahkan, makin hari makin dihidupkan. Saudara-saudariku yang memuliakan, datang ajakan luhur kita meninggalkannya padahal kita mampu. Allah tidak memaksa lebih dari kemampuan. Ada yang belum bisa mengerti Al-Quran layak membaca Al-Quran walau belum mengerti. Ada yang belum bisa membaca Al-Quran layak walau dia belum bisa membaca Al-Quran layak mempelajari. Tapi saya sibuk, saya tidak pekerjaan, saya punya tugas, saya punya keluarga. Kita bicara layak baginya untuk mempelajarinya. Mau setahun sekali, mau sebulan sekali, mau seminggu sekali, atau setiap hari, namun hatinya tidak menafikan atau menolak Al-Quran. Ini yang pula syariatul mutlaqah. Bagaimana hukum salat, bagaimana hukum zakat, bagaimana hukum puasa, bagaimana hukum haji, bagaimana hukum lainnya. Hal seperti ini semuanya perlu dipelajari dan semakin dipelajari. Ya, kita ratusan tahun kita pelajari belum selesai. Namun layak kita pelajari di saat waktu luang kita jauh lebih baik kita isi dengan ilmu-ilmu daripada yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hingga kita semakin mulia di sisi Allah, orang yang hidupnya niat untuk belajar, walau ia bekerja atau mempunyai usaha lainnya, mansalah katari terbiarkan suhi ilhir mansalah Allah lahu katari terbiarkan jenah. Barang siapa yang melintas di jalan kehidupan sambil memikirkan dan peduli untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Aidu tajalli minar rahman, aidu tajalli minar rahman, ni'mal kawin awal mahluk. Ketika guru mulia kita dalam salah satu nasihatnya menyatakan, jika Allah Subhanahu wa ta'ala membuka takdir penghalang manusia untuk melihat Allah, dalam saat-saat yang terindah, atau melihat sang Nabi yang merupakan makhluk yang terindah dari seluruh ciptaan Allah. Nabi adalah ciptaan dan tidak lebih dari ciptaan, tapi ciptaan itu adalah ciptaan yang terindah dari semua ciptaan. Itulah saya dinamakan Allah. Ketika seseorang mengingat ada satu sosok orang yang paling ramah, paling lembut, paling berkasih sayang, paling baik, orang datang dengan dosa kepada yang hidup, dimohonkan pengampunan. Musuh-musuhnya berusaha dilindungi untuk tidak wafat ke semuanya, supaya nanti keturunannya bisa selamat pada kali itu di rantai. Orang yang paling lemah lembut seperti ini, maka siapa yang tidak merindukannya? Di WDM juga saya berkenaan Aisyah Rasulullah sedang mencari jarum yang jatuh di kamarnya malam hari. Saat itu cuma ada berita, tidak ada lampu seram. Cari marah-marah, tidak ketemu Rasulullah masuk, maka terlihat jelas jarum itu, hingga berkata di Indonesia, aku lakukan ya Rasulullah. Kau ini terang sekali ya Rasulullah. Kenapa? Karena aku mau cari jarum dan nanti tidak ketemu, kau masuk langsung terlihat jelas. Tidak ada lampu. Bukan Rasulullah berdalam seperti lampu. Kalau cahaya lampu ini menyakitkan mata, cahaya Muhammad tidak menyakitkan mata. Tidak melihat terang-terang menjadi mata, tapi terlihat jelas seluruh alam semesta. Sirajan Munir sallallahu alaihi wa sallam dan saudara-saudara itu yang menimbulkan. Maka ketika salah seorang sahabat datang kepada salah seorang istrinya Rasul sallallahu alaihi wa sallam, diriwayatkan di dalam Bukhari tadi, dia berkata, Sibri Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, coba aku ingin dengar dan ingin lihat atau dengar ceritanya bagaimana indahnya wajah Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah diriwayatkan di dalam Riwayat Ali bin Abi Thalib, karena syamsu wal qamar dia dua periode, seakan-akan bulan dan matahari berada di wajah Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara itu yang mengatakan, maka berkata mulut ini kalau tidak salah memuaiman tidak dapat terlalu yang mengambil cermin mau lihat wajah Rasulullah, tapi ini juga mengaca melihat wajah Rasulullah. Nah itu melihat cermin yang dilihat bukan wajahnya tapi wajah Sayyidina Muhammad. Kayak pertanyaan bagaimana cermin ini memperlihatkan wajah Sayyidina ini, inilah wajah Muhammad. Inilah wajah Nabi Muhammad. Cermin ini dipakai untuk berkaca dan bercermin oleh Rasulullah sekali. Setelah itu, ia tidak mau menampilkan bentuk lain selain wajah Nabi Muhammad. Bagaikan rekaman foto yang merekam wajah Sayyidina Muhammad SAW. Ini wajahnya Rasulullah. Saudara-saudara itu yang kemudian, alangkah indahnya kita di bulan Rabiul ini. Ini bulan Rahmah. Ini bulan Lebur. Ini bulan selamatnya Nabi Musa dari penjara Fir'aun. Ini bulan terbelahnya lautan, itu bulan Muharram. Bulan terbelahnya lautan untuk Nabi Allah Musa selamat dan tampilannya Fir'aun. Dan bulan ini selamatnya Nabi Nuh dari banjir yang demikian besar. Dan bulan ini banyak pertolongan dilimpahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Lebih-lebih lagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbanyak doa dan menajat Jadi kalau di dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW berpuasa pada hari 10 Muharram besok. 10 Muharram sunnah tidak wajib. Sunnah beda dengan wajib. Kalau sunnah tidak dilakukan, tidak dapat dosa. Dilakukan, dapat dosa. Kalau wajib tidak dilakukan, dapat dosa. Kalau dilakukan, dapat pahala. Sebenarnya itu yang mengatakan sunnah berpuasa besok pada tanggal 10 Muharram. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, puasa satu hari yaitu 10 Muharram sama dengan pahala puasa sepanjang tahun. Setahun menghapus dosa, setahun yang lalu menghapus dosa, setahun yang lalu. Ini puasa apa? Namun ada riwayat Sahih Bukhari bahwa Rasul tidak pernah memperjuangkan ingin puasa sunnah, ingin berpuasa pada suatu hari, memaksakan diri untuk puasa di suatu hari melebihi puasa sebelum Muharram kecuali puasa Ramadan yang wajib. Selain puasa Ramadan, puasa sunnah seluruhnya yang paling dicintai Rasul puasa sebelum Muharram. Selanjutnya, saudara-saudara yang dimuliakan, dia mampu puasa puasa. Yang sakit pada halaman atau dalam perjalanan atau lainnya, Allah tidak memberi kesempatan untuk mengkokohnya. Selanjutnya, teruskan lagi. Disunahkan puasa itu hari ini dan besok. Tanggal 9 dan tanggal 10. Kenapa? Asalnya puasa itu hanya 10 Muharram, bukan 9-10. Tapi ketika Rasul dikabari di akhir hidupnya, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi puasa 10 Muharram, kita puasa 10 Muharram itu sama. Rasulullah dia sudah tahun depan aku akan puasa 9 dan 10 Muharram. Tahun depannya beliau berpuasa. Jadi Imam Syafi'i dalam madzhabnya telah mengatakan sunnahnya puasa 9 dan 10 itu sunnah, makanya demikian. Mau yang 10 saja boleh. Yang tidak puasa, tidak mampu puasa, doakan yang puasa supaya puasanya diterima Allah. Ya, kalau mereka berarti sebagian dari halaman atau saudara-saudari, bapak-bapak, bapak-bapak sibuk pekerjaan tidak mampu puasa, doakan yang puasa ini supaya dikabul puasanya. Ya, saya ini sedang sakit, saya konsumsi obat pagi, siang, sore, malam, tidak bisa nih. Kalau tidak konsumsi obat, nanti arahnya berhubungnya. Ya sudah, siapkan buka puasa buat yang puasa. Itulah cara kita yang terbaik untuk tidak melepaskan kemuliaan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudari yang mendengar, sampailah kita pada hadis mulia yang kita baca tadi. 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat tidak ada naungan selain naungan Allah. Maksudnya naungan ini adalah anji atau penutup atau penghalang atau payung yang memayungi kita di hari pada masyarakat berteduh dari panas matahari yang jika matahari itu berpijar dengan panasnya seperti saat dia berpijar kepada masyarakat, tidak ada kehidupan di permukaan bumi dari panasnya matahari yang sudah hilang cahayanya, tinggal panasnya matahari yang gelap gulita bagaikan bola hitam yang penuh dengan panas dan menakutkan. Semua cahaya sirna kecuali cahaya lampu-lampu yang beriman yang dipimpin oleh cahaya yang paling beriman Sayyidina Muhammad SAW. Mereka yang paling berat, mereka cahaya yang lebih dari bintang-bintang, dan dialah Allah yang Maha Tunggal dan Maha Agung, Maha berikan cahaya kepada hamba-hambanya dengan cahaya ketenangan, cahaya kedamaian, cahaya kebahagiaan, dan cahaya kemudahan, cahaya keluhuran dunia dan akhirat. Masyaallah, dan maha indah, betapa indah jiwa yang menyembah Allah. Tidak menamakan Allah dengan makhluk, sebagaimana firman-Nya laisa kamithlihi syai'. Allah tidak pernah bisa disamakan dengan makhluk. Tapi Allah mendengar. Ya, maha besar Allah tidak butuh telinga. Allah melihat, tapi tidak butuh mata. Allah pun sudah mengucapkan firman dan wahyu, tapi tidak butuh lisan. Allah subhanahu wa ta'ala berbuat, tapi tidak membutuhkan jasa. Hadirin hadir, karena penglihatan Allah lebih dari seluruh penglihatan makhluknya, dan bersumber darinya lah seluruh penglihatan makhluknya. Dan tidak ada satu makhluk melihat kecuali dari anugerah Allah. Dan tidak ada makhluk mendengar kecuali dari anugerah Allah. Dan makhluk tidak bisa mencipta pendengaran dan penglihatannya sendiri, bahkan tak mampu mencipta asal muasal dirinya yang terbuat dari sel yang tidak terlihat mata. Allah yang menciptanya, Allah yang menghidupkan di bumi, Allah yang akan mengangkatnya di alamul barzakh, dan di alamul barzakh itu akan datang malaikat setelah kau diusung masuk ke dalam kubur, lalu ditinggalkan berkata di dalam sahih Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang dikuburkan itu mendengar hentakan-hentakan kaki orang yang meninggalkan pemakamannya saat dia dikubur. Tidak selesai kuburan orang tua, hentakan kaki mereka yang meninggalkan masih dikenal berdesi botol. Setelah itu datang mereka memperlihatkan sendiri dan berkata mahir muka di hadapan baju. Apa mengetahuanmu tentang orang ini? Jika ada orang yang beriman, dia akan menjawab Dua Muhammad, Dua Muhammad, Dua Muhammad. Jika ada orang yang munafik dan orang yang berdosa, dia berkata aku tidak tahu. Saya itu hari itu akan datang kepada kita. Semoga di saat kita ditanya, saat-saat kita turun di dasar bumi dan panah beliau, di saat tanah lahat itu ditutup, orang-orang mulai selesai mengumpulkan berdoa, lalu langkah-langkah terbenar berdesakan meninggalkan makam kita dan kita sendiri. Di saat itu diperlihatkan bahasanya di dan kita menjawab Huwa Muhammad, Huwa Muhammad, Huwa Muhammad. Celakalah mereka yang tidak bisa melafazkan nama itu saat dia di dalam kubur. Muhammad Rasulullah. Mau saat dia akan wafat, dia menunggu kalimat la ilaha illallah. Jika dia mengucapkan la ilaha illallah, walaupun rasa tidak dengan suara keras, hanya bertahan la ilaha illallah. Maka kalau dia dapatkan man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah saat wafatnya masuk surga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan hadis ini kita belum mencerahkannya. Tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ini yang dinaungi banyak jelasnya dari Imam Al-Qurnaya dan Al-Fatul Bani sebenarnya tujuh golongan. Tetapi di antaranya tujuh golongan orang-orang itu tidak disebut di sini. Tapi sifat-sifat mereka rata-rata ada di sini. Maka disebut tujuh golongan ini. Yang pertama, imam yang adil atau pemimpin yang adil. Kenapa? Karena sangat berat. menjadi pemimpin yang ada di kuburan. Kenapa? Saya bicara tidak usah yang menjadi ya RT jadi banyak RT ini ada sekitar 50 ribu muslim yang hadir di tempat ini pasti RT ini ada di sekitarnya ini RT ya Pak RT kan punya keluarga punya anak punya kesibukan punya kerjaan belum akan subuh belum bangun di tidur RT rumah saya dikelilingi bangun tadi lalu ke rumah yang kecil ini kok mau apa? Nah malingnya masih di situ kalau malingnya masih duduk di situ kan diambil lagi barang malingnya sudah berada jadi tidak boleh iya nih, kita laporkan ke polisi saya urus belum selesai bicara dengan orang yang menghilangkan datang lagi orang lain Pak RT rumahnya kebanjiran gimana ini Allah dibiarkan begitu aja ya ini nyari lagi sebentar Pak RT siapa satpam yang di jalan semalam jaga saya bayar uang loh uang keamanan saya bayar gimana saya bisa dilihat yang ini terlihat ini mampet air banjir rumah saya sudah kita kesana kita turun Pak berangkat Pak RT berangkat ke tempat yang banjir sampai ke situ baru kami nyambungin barang terlihat lagi orang lain Pak RT rumah saya kebakaran. Di mana ini? Jalur pendek, arus pendek, jalur kebakaran. Pak RT katanya cuma makan duit dari PLN. Gak pernah dilihat itu kamu-kamu udah tua-tua. Gak bisa diperhatiin. Apa gunanya dari RT? Dia punya rumah. Dia punya saudara, punya kerjaan, punya kesibukan. Yang disalahkan RT. Bapak RT. Gimana itu? Gimana itu? Gimana lurah, gimana ke atasnya, makanya dengan susah payah. Kalau dia bisa berjuang untuk menjadi orang yang hadir, dia sebentar makanan kita tur, telepon, dia makan sebentar, kebanjiran kita tur, kemudian yang bisa untuk membantu, yang kemudian sebentar kehubungi kepolisian, kalau tidak bisa kita berembuk orang-orang yang punya harta, kita ganti harta yang hilang, kita urunan, rame-rame, nah yang seperti ini kan sulit. Makanya imam yang hadir seperti itu, pemimpin yang hadir seperti itu, dinaungi Allah di hari tidak ada tempat berteduh selain tempat berteduh yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau sekarang dengar wakil rakyat atau pemimpin berbuat salah, ya dengar juga saya tadi. Jadi RT dia susah, apalagi ke atasnya. Ya, menjadi mudah yang dimuliakan Allah. Jadi betul sabda Nabi SAW, jika kalian melihat seorang muslim telah menjadi pemimpin lalu dia berbuat baik pada suatu kaum dan berbuat kesalahan pada hal lainnya, terima kebaikannya, maafkan kesalahannya. Loh, gak diakini, gak diakini terus melihat. Kalau pemimpin dinaikkan, dijatuhkan, Rasul tahu yang tertawa, terbahak-bahak musuh-musuh Islam. Tuh, merintah sama rakyatnya saling hantam sendiri, hancur sendiri. Ulama yang masuk penjara, orang-orang yang baik-baiknya di penjara, itulah akhir dari saling hantam antara muslimin sama lain. Jadi mau Rasul gimana? Strategi murni sempurna. Mimpin-mimpin yang tidak baik asal ulama'nya tahu makin dia membidik generasi yang baik nanti muncul generasi baik dan gantikan pemimpin yang baik strategi multi indah dari Sayyidina Muhammad dan majlis Rasulullah adalah pembangunan dari generasi yang baik generasi yang luhur, generasi aman, generasi yang rukun, generasi yang damai, generasi yang cinta zikir, sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dalam diri yang pertama, pemimpin yang hadir. Yang kedua adalah Kemudian yang tumbuh dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah. Maksudnya banyak beribadah. Siapa? Ya kalian-kalian ini. Mulai dari kecil sudah belajar zikir, bapak-bapaknya, anak-anaknya diajak majlis zikir zaman dulu. Anak-anaknya dibawa ke majlis taklim, majlis zikir, akhirnya terus sudah besar. Tidak sama kali lagi. Bapaknya bawa dia ke majlis zikir, majlis maulid. Pendidikan seperti mulai dari usia muda ini sangat penting. Mereka sebagian besar kesuksesan itu muncul dari pemuda yang mulai memiliki untuk mencapai keluhan dari usia muda. Dari usia muda sudah lebih baik hatinya, cintanya majlis. Kalau belajar majlis, siap berangkat. Ya, cuma pokoknya kalau bagian final sige majlis berkurang. Yang lain menang. Walau berkurang di dunia yang sampai berkurang di akhirat. Masa bagian final bola majlis berkurang ya. Mungkin saya ada yang lebih berkuasa dan saya makan bola selain kurang sehat semua itu lalu berapa kali tinggal di majlis ini cuma rebah juga bisa keluar sini kalau rebah juga bisa keluar saya bawa dua sini walaupun bawa dengan ambulan rebah juga bisa sini kenapa? Enggak sadar saudara-saudara lalu di hari ini saudara-saudara itu yang mengundangkan cuma tentang apa majlis berjuang di kenapa? Final bola musuh yang udah segera saya lapar di majlis berjuang sebesar maklum anak muda kali ini awas ke depan kita kemudian menemukan kita terus mendidik diri kita untuk semakin baik mengasyikkan kita dengan hal-hal yang luar yang mampu kita perbuat. Jangan cari godaan setan yang menggoda kita ke hal-hal yang tidak mampu kita perbuat. Kita bermampu tahajud memaksa diri tahajud. Kalau kita bermampu tahajud ini sudah sholat semua waktu betul-betul benar-benar sholat semua waktu lagi-lagi ke sholat tahajud. Sholat lima waktu dulu bisa, pelajari dulu sholat lima waktu. Jangan cari puasa sunnah dulu. Ya, akan sampai pada puncaknya sebagaimana sabda Rasulullah. Salah satu lusa dilakukan di sini dengan sahabat Allah melakukan pelajaran. Selanjutnya di nasihat yang ketiga adalah baik. Selanjutnya yang ketiga, pertama imam atau pemimpin yang tadi, yang kedua pemuda yang tumbuh dengan ibadah, yang ketiga orang yang mencintai masjid. Nanya dan bahasa, telah hidup ya, gogoh yang mari kita berdatar. Maaf ya, pertanyaan ini. Orang yang cinta dengan masjid bukan berarti orang yang selalu duduk di masjid. Ada orang yang hatinya selalu, ada orang yang jasadnya selalu di luar masjid, hatinya selalu di masjid. Ada orang yang duduknya di dalam masjid tidak keluar-keluar tampilan, hatinya di luar masjid. Ini yang mana yang dimaksud? Yang dimaksud orang yang hatinya ini sebut lalu mutalib bahasa itu hatinya berbadan tidak keluar masjid keluar masjid boleh sudah tapi hatinya cinta masjid lihat masjid pengen dekat masjid sholat lima waktu kalau bisa di masjid kalau nggak bisa di musola kalau nggak bisa di musola di rumah kalau nggak bisa nggak sholat. Jadi nadirat yang memuliakan Allah disolati di luar Indonesia. Saudara yang terhibur yang memuliakan Allah. Jadi ada orang yang hatinya cinta kepada Masjid Nabawi. Dipadang Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi di rumahnya tiap hari nangis air mata yang hadir ingin melihat Ka'bah, Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi. Nah ini orang yang mutaalik hatinya dengan masjid. Ada orang yang mengatakan kamu kalau tidak sholat di masjid, sholat tidak sah. Tanya mazhab mana deh? Mazhab yang belak mana? Rasulullah berkali-kali riwayat Sahih Bukhari dan Muslim sholat di luar masjid. Rasulullah bilang, maka oleh sebab itu jelas dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkadah sholat di masjid. Tapi tetap sah sholat di luar masjid. Ya, hadirin hadirat yang menjelaskan Allah. Sekarang waktu Rasulullah sholat di rumah sehingga Masjid Malik di Raya Sahih Bukhari. Nah itu waktu sholat di tempat lain. Sholat yang di depannya ada anjah, ada lewat seekor kambing berwarna hitam. Rasulullah SAW mendahulunya lewat bukan di masjid. Hadirin hadirat yang menjelaskan Allah. Tapi tentunya sholat di masjid jauh lebih afdal dari sholat di luar masjid. Ini di sini ada masalah. Ada orang datang kepada saya, tapi saya sumpah ini masjid bersih-bersih datang kelompok orang minat di masjid. Bahwa kelompok masjid kotor berantakan kabur bersih-bersih. Ini datang mengotori masjid atau mengiman. Apa yang harus kami perbuat? Nah, kita ambil jalan tengah. Ya, jangan usir orang Islam dari tempat ibadah. Usahakan yang datang mengumpul ibadah di ikat di masjid itu dikasih tahu apa kalau mau pulang itu bersih dulu masjidnya. Datang-datang kalau masjid itu masjid pengen bersih masjid itu mau kotor yang enggak pantas bersih dulu masjidnya lah ya dilarang ya. Tapi tergantung kita ya sudah terlambat ya karena banyak muslimin saudara-saudari kita juga. Ya, lalu pertanyaan lagi, gimana kekuasaannya kita? Kenapa orang-orang Islam ini tidak mau mengajak saudara-saudaranya sholat memenuhi masjid? Ibadah itu bukan cuma ke masjid doang. Ya. Ibadah tidak mengunci orang lain ibadah. Kerja untuk bersedekah juga ibadah. Nikah juga ibadah. Didik anak beribadah bukan cuma masjid. Jadi untuk saudara-saudari kita yang sudah ikut dalam jamaah ini selalu berjamaah di masjid, saya akan juga punya keberanian bagus. Tapi jangan cela orang yang tidak memperbuatnya dari jempol dikelilingi. Ya, ngajak orang masjid itu perbuatan yang sangat agung. Mencela orang yang tidak ngajak orang ke masjid itu pahala api sendiri. Hadirin hadirat yang mulia Allah. Selanjutnya yang keempat adalah orang yang saling menyayangi karena Allah. Ya, saling menyayangi karena Allah. Nah, bercinta ini. Saudara-saudara yang dimaksud bukan pacaran, saling menyayangi karena Allah itu saling rela untuk mencapai keluhuran ibadah. Jadi kamu punya Quran juga, tidak punya, saya punya Quran dua, itu pakai. Kamu kenapa tidak mandi? Saya tidak punya kendaraan, saya punya kendaraan kakak saya, kalau malam mau dipakai, pakai itu. Itu namanya saling menyayangi karena Allah. Bisa sebuah kenal di majlis, di masjid, di mana pun saling menyayangi itu maksudnya saling menyayangi karena Allah itu maksudnya saling menyayangi untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jangan dibelokkan maknanya. Jadi berpisah atau bertemu saling menyayangi karena Allah dan saling berpisah karena Allah. Bisa berubah pernikahan. Ya, nikah diumpah di majlis atau diumpah di mana, diumpah di mana. Orang di mobil pun dari jodoh, orang yang baik di mana. Ya saya bilang, dari jodoh paling baik di majlis. Betul kan? Mau nyari di mana? Nyari di diskotik. Jadi dulu yang baik, di mana di diskotik? Orang-orang yang baik, ngaji dulu. Tapi dia akan datang lagi sendiri dari gelondor. Gelondor, baik-baik. Jadi di majlis, yang akan mengatinya dari gelondor. Akhirnya pulang, mereka tidak ada orangnya. Bajunya doang. Bangsa itu ada di majlis. Jadi negara dan negara Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Maksudnya berpisah karena Allah ini barangkali ada ketidakcocokan yang sama-sama sebabnya Allah, bukan sebab dunia ini. Ah, kamu buat bisa melakukan itu mengapa yang benar? Sangat keluar dari diri dia. Ketika keluar dari nafkah yang punya. Kalau makan, tempat berteduh, tempat tinggal, itu nafkah primer yang harus dipenuhi oleh suami. Jadi kalau nafkah sekunder dan tersier, sekunder itu seperti motor, selain bekerja, bekerja primer. Jadi nafkah yang sangat dibutuhkan. Yang lain-lainnya, nah itu nafkah yang seperti itu, bukan hal yang wajib. Ini tidak bisa dipenuhi nafkah yang paling-paling sudah paling besarnya tidak bisa dipenuhi. Wajar kalau kita bisa. Atau sebaliknya, kamu terlalu gelap-gelap, saya tidak suka, maunya hal-hal yang mewah-mewah saja. Saya mampu seperti kamu, berikan untuk kamu, saya tidak suka. Punya istri seperti orang yang seperti itu misalnya. Nah, ini bukan hal yang berpisah dari dunia, tapi yang berpisah sama Allah itu adalah seperti di dalam hati saya bilang ada beberapa hal yang memang karena Allah, ya, hal seperti itu bisa saja berpisah dengan sama-sama ridho karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dibelokkan maknanya. Saling cinta karena Allah, saling pisah karena Allah. Mau berarti boleh dong kita pacaran karena Allah dan putus karena Allah. Akhirnya yang kedua, suara pacarnya laki wanita yang ketiga setan. Itu pisah karena setan, pacaran karena setan. Jadi menjadi beda dengan orang yang berhubungan baik. Jadi berhubungan baik dengan wanita yang tidak murid itu tidak boleh. Boleh, kalau tidak melanggar syariat. Zaman sahabat juga para sahabat bicara bertanya kepada umum ini. Kirim surat boleh. Banyak para sahabat wanita yang berdagang di pasar. Tapi tidak melewati norma kesopanan adat syariat. Jadi kesan-kesan boleh. Tapi hati-hati kalau sampai masuk ke arah-arah yang mulai buruk. Mulai mengajak pertemuan-pertemuan arahnya kesana. Allah sudah berfirman. Kalau sampai kita datang, enggak saya berusia kok. Untuk mana semesan? Cuma semesan ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, tapi bercandanya mengalah kepada hal itu. Itu sudah dilakukan Allah. Inna Allah apa terjadi? Besar sebenarnya. Jangan dekati zina, apalagi berzina. Dekati saja jangan, apalagi berzina. Rasulullah SAW sabda diberikan oleh Imam Bukhari di dalam hadis yang kuat. Orang yang berzina dengan tetangganya jauh lebih dari 10 kali lebih besar dosanya dari berzina dengan orang lain. Kenapa? Karena berkhianat dengan temannya sendiri. Dosanya 10 kali lebih dari 10 kali lebih besar. Akhtar yang masyarakat daripada ia berzina dengan orang lain. Hadirin hadirin yang mulia, semua bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam berkah. Ayo waktu kita sedikit. Selanjutnya adalah orang yang diajak berzina. Seorang pria ini sebagai ulama juga mengatakan jika wanita pun demikian. Dia diajak berzina oleh seorang wanita cantik, kaya, dan dia berkata sungguh aku takut kepada Allah. Ucapan ini mahabbah. Bukan karena nanti saya dipanggil, nanti saya dituntut, bukan. Aku takut pada Allah kalau berzinah. Ini harus jadi orang wanita yang cantik, punya harta, menyukai seorang pria, masuk ke rumah pria beribadah itu. Lalu dia berkata, aku ingin berbuat yang tidak baik, berbuat hal yang seperti itu, bersetubuh dengan, berjima dengan. Maka laki itu untuk mana? Lalu dia berkata, sudah, aku sudah pakai hijab kok, pakai tabir. Kalau bersama semata aman, gitu dia berkata, dia perempuannya sudah membuka seluruh pakaiannya. Maka pria itu memalingkan wajahnya, Allah jadikan wajah wanita itu gelap sehingga dia wafat seakan-akan hangus seumur hidupnya karena dia berani bersalah dia bersalah itu. Ya ini kejadian seorang wanita. Riwayat sejarah riwayat yang sahih. Ketika seorang wanita itu dia datang diikuti oleh seorang pria, dia senang. Semua wanita, aku mencintaimu, ya. Lamar saja aku kepada orang tua aku. Lebih dari itu aku gak mau. Lamar, ya. Kalau laki, kalau benar apa kesatria, lamar gak mau, ya. Ikuti perempuan hanya perempuan saja naik kafila itu kafila beberapa sesuatu paling jauh ikuti. Naik kira-kira juga mulai berkat dilihat orang lain sudah lebih paham tidur dia lihat wanita itu duduk belum tidur belum sedikit yang tidak solehah wahai saudari belum tidur dia berkata dulu wahai saudari ini sekarang orang-orang harus sedih nah tidur. Maka wanita itu berkata, coba periksa apa semuanya sudah tidur. Kalau semuanya sudah tidur, tidak ada yang melihat kita. Aku siap berbuat denganmu apa saja yang kau mau. Kalau kau minta bersiap, lakukan. Dan bisa duduk, maka semuanya tidak ada yang melihat kita. Jadi ada satu-satu, mana ini? Apa ada yang mau ini minta buat semuanya? Subhanallah, tidak ada satu pun yang bangun. Tanpa dia, saudari, tidak ada benda kita semuanya tidur. Saudari itu berkata, apakah Allah tidak melihat kita? Apakah Allah tidur? Melihat itu dari semangat berubah menjadi madu dan memberi. Saudari, Allah melihat kita. Kalau Allah melihat kita, kira-kira apakah kewajiban malu kepada Allah ingin berbuat hal seperti ini kepada aku dan mengikutiku dari tempat yang jauh sampai ke sini Allah melihatmu dan jika kau saat ini mati kira-kira bagaimana kau dijawab di hadapan Allah pria itu menghubungkannya dan pulang sekali kemudian terdengar kabar seorang pria saleh, seorang wali Allah wafat. Puluhan ribu orang-orang yang mengusung jenazahnya. Saya wanita itu bertanya, siapa orang saleh wali Allah yang wafat itu? Namanya disebut, ternyata orang pria itu yang korbankan wanita ini. Dia dulu menggoda seorang wanita ikuti sampai kehilangannya dinasihati dia pulang obat kepada kepada Allah Allah angkat derajatnya jadi wali Allah subhanahuwataala saudara saudari yang mulia sewaktu dilanjutkan ya berapa minggu lagi kita sudah 1-2 minggu lagi berhadapan insya Allah dengan guru mulia kita insyaallah. Alhamdulillah, sembunyi-sembunyi. Ya, orang yang masih kata sembunyi-sembunyi. Ini tadi menjelaskan ini adalah Allah kisahnya panjang. Nabi sebab kita sebagai manusia sudah tahu. Cuma saya jelaskan. Ada satu cara bagaimana caranya surga sembunyi-sembunyi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Kok bisa? Kenapa tidak ada mengeluarkan uang, kalau tangan kiri tidak tahu? Maksudnya tangan kanan mengeluarkan uang, seakan bukan untuk surga, tangan kiri tidak tahu. Maksudnya seakan-akan uang dibuat bukan untuk surga, caranya gimana? Lihat orang miskin dagang. Berapa pak? Misalnya dagang kacang 1.000 kasih 5.000. Berapa kalau kembalinya itu? Itu kan namanya sedekah 1.000. Yang dagang gak tahu sedekah 1.000. Gak ada kembaliannya pak. Dia ambil aja kembaliannya 5.000. Dia kan tahunya gak ada kembalian, bukan sedekah. Dia bisa dekati, gak tahu kalau itu sedekah. Itu namanya sedekah bersih, sedekah sembunyi-sembunyi. Lihat orang susah yang dagang. Berapa pak? Sekian. Lalu kalau ditawar, katanya gak segitu. Gak ditawar lagi. Kayak niatnya bukan untuk membeli barang itu, mau beli barang itu, itu masalah lebih kurang. Tapi untuk bersedekah pada dia. Jadi, itu namanya sedekah yang sembunyi-sembunyi. Sampai yang disedekah itu tidak tahu. Itu pahala yang sangat besar, namun ada beberapa pahala ini sangat besar, itu pahala yang sembunyi-sembunyi. Yang kedua, pahala juga oleh yang bersedekah sangat terang-terangan demi orang lain mengikutinya. Itu riwayat Sahih Muslim. Ada oleh yang terang-terangan sedekah supaya orang lain mengikuti. Dilihat ini yang kaya raya banyak dari orang yang sedekah mau dia angkat ini $1,000 saya keluarkan. Panas kan orang-orang yang kaya-kaya. Wah, $1,000. Mau saya 5.000, saya 3.000. Keluarkan semuanya. Coba kalau dia diam dia. Keluar, gak keluar. Gak ada yang diumah, yang lain. Nah, itu jadi nanti saya keluarkan Allah. Jadi dua hal ini masalah ini. Soalnya kan yang sembunyi-sembunyi dijawabin sama Allah. Udah lama Allah jadi kiamat. Namun orang yang ingin berbuat sedekah sembunyi-sembunyi, namun dia melihat orang lain tidak banyak, yang banyak yang tidak mau bersedekah, maka yang bersedekah dengan terang-terangan dia mendapatkan pahala ini. Walau bersedekahnya terang-terangan karena niatnya ingin sembunyi-sembunyi, tapi karena keadaan sibuk, maka dia mengeluarkannya dengan terang-terangan. Ya, hadirat yang dimuliakan Allah. Demikian tidaknya kehidupan, demikian mudahnya jika kita ingin menelaah indahnya firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semakin hari semakin indah. Lagi, jadi kata Allah, kalian semua berkaitan. Ini yang terakhir doa untuk kita orang yang ketika mengingat Allah dalam sendirinya mengalir air matanya. Mari kita berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengajak derajat kita setinggi-tingginya. Roti malam 10 Muharram. 10 Muharram adalah bebasnya Nabi Musa dari 3 Al-Fir'aun. Terakhirnya Fir'aun raja besar yang selalu dibantai pengikut Nabi Musa. Selamatnya Nabi Allahmu. Selamatnya para Nabi dan Rasul. Wahai Allah, maka di hari dan di malam ini selamatkan kami dari segala hal dunia dan akhirat. Kami berkata segala hal, hal pekerjaan, hal rumah tangga, hal keluarga, hal segala-gala doa dan waktu, hal pemikiran, hal kesalahan, hal kesulitan, hal kehutang, dan segala yang bersifat segala masalah kami. Selesaikanlah demi kemuliaan 10 Muharram di mana kau berikan penyelesaian yang banyak bagi Allah. Wahai ihsan maha pemilik bulan Muharram. Wahai yang maha memiliki sahibul Muharram. Wahai yang maha memiliki sepuluh Muharram. Wahai yang maha memiliki kemuliaan Muharram. Wahai yang memiliki semua kemuliaan bulan. Wahai yang maha memiliki kemuliaan siang dan malam. Wahai yang maha memiliki kemuliaan setiap detik dan kejap. Wahai yang maha memiliki setiap detak dan tumpang baru. Wahai yang maha mendengar setiap getaran hati dan keinginan hamba-Mu di barat dan timur. Puluhan ribu muslimin berkumpul malam ini, masing-masing mempunyai niat, masing-masing mempunyai keinginan, masing-masing ada yang dalam kesulitan, ada yang dalam masalah, ada yang dalam kebingungan, ada yang dalam kerisauan, ada yang dalam kesulitan. Maka akan kemana lagi kami mohon bantuan kalau bukan kepada nama-Mu yang terhulur dari seluruh nama, yang mengawali segenap keagungan, yang dengan menyebut nama-Mu terpaham alam semesta bagi kehancurannya. Ya Allah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqum as-sa'a hatta al-qala fil ardi Allahu Allah. Tidak akan datang hari kiamat selama di muka bumi ada yang menyebut nama Allahu Allah. Betapa maha berwibawa nama-Mu menahan kehancuran jagat raya semesta. Kau jadikan nama-Mu yang demikian singkat sebagai tonggak yang menghalangi dan menjaga hancurnya alam semesta, sebagai tonggak yang menegakkan jagat raya, sebagai penunggu seluruh kehidupan, sebagai penunggu seluruh alam semesta agar tidak hancur. Kau jadikan hanya dengan nama wa kulli ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Dari perpisahan dari Nabi Muhammad. senyum indah sang Nabi. Kelak dan lupa dengan seluruh alam semesta dengan segala isinya. Ya Allah, ya Allah, beri kami kesempatan memandang wajah Sayyidina Muhammad. Ya Allah, dan setelah itu beri kami anugerah terbesar memandangmu, ya Allah. Kau jadikan namamu menjadi tonggak penahan kerajaan alam semesta. Bagaimana dengan kewibawaan dan keindahanmu, ya Allah? Ya Allah, ya Allah, ya Ibu Al-Fatihah, ya Ma'ala, nekum wa'da'udani wa'da'udani, wa'fartu laka ala wa'kana minta, wa'ya'udani. Wahai keturunan Adam, jika kau memanggil namaku dan berdoa padaku, kuhapus dosa kalian tanpa kuperdulikan lagi. Orang yang menyebut namamu, betapa menghormati dan memuliakan para pendosa ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Man ahabba libadi ahbabtu libahu. Orang siapa yang rindu jumpa denganku, aku rindu jumpa dengannya. Jadikan seluruh wajah ini bangkit di hari kiamat sebagai orang yang kau rindukan dan merindukanmu, ya Allah. Pastikan seluruh kami yang hadir bangkit di hari kiamat bersama orang-orang yang rindu kepadamu dan kau rindukan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di hari kiamat akan terdengar suara di mana orang-orang yang rindu kepada Allah bangkit, maka pastikan kami di antara mereka, ya Allah. Allah memandang kelompok itu. Inilah kelompok yang merindukan bagi dunia. Dan mereka berjumpa dengan dosa itu. Ya Allah. Man abdurra. Man karihna nikra'i karihtu nikra'ku. Dan siapa yang tidak suka jumpa denganku, aku tidak suka jumpa dengannya. Dari kiamat akan dipanggil, mana kelompok orang yang tidak ingin jumpa denganku. Pastikan kami bukan di kelompok mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Bangsa kami, kota kami, negeri kami, masyarakat terendah hingga pimpinan tertinggi kami, mari dengan cahaya Rabbul Arsy, Rabbul Arsy, Rabbul Arsy.